Joget yang heboh, lagu ini lagu dangdut terbaru. Goyang, goyang yang heboh, lagu ini asik untuk bergoyang. Joget, joget yang heboh, lagu ini lagu dangdut terbaru. Goyang, goyang yang heboh, lagu ini jangan dibuat susah.